Mitra bisnis, berdasarkan survei yang dilakukan KPK pada tahun lalu, sekitar 72% dari responden di 11 kota di Indonesia menilai politik uang di Indonesia adalah hal yang wajar atau lazim dilakukan. Untuk membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan pakar komunikasi politik UI, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apakah menurut Bapak survei ini benar? Wah, survei benar atau tidak kan sangat tergantung pada, saya harus lihat dulu misalnya metodologinya yang terkait dengan validitas, apakah mengukur yang harus diukur serta reliabilitasnya waktu menggunakan alat ukur itu pas atau tidak, margin error dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu adalah dari banyak survei juga atau bahkan dari berita-berita di televisi, sebetulnya berita atau kenyataan yang menyedihkan bahwa masyarakat kita beranggapan ya karena kondisi mereka itu sudah relatif menderita, banyak sekali yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka tahu bahwa politik itu mahal biayanya dan para pejabat itu banyak yang keluar masuk KPK dalam arti kata mereka mengambil uang rakyat, jadi giliran mereka menerima uang-uang dari para politisi itu dalam apa yang disebut sebagai money politics itu, mereka mulai beranggapan wajar atau malah dianggap sebagai tindakan balas dendam atau bahkan kira-kira kalau Anda ngambil uang rakyat, ya saya berhak ambil uang Anda. Kira-kira itu yang banyak terjadi dalam diskusi-diskusi di tengah masyarakat kita. Gitu. Apa hal seperti ini sebenarnya biasa terjadi di negara-negara demokrasi, Pak? Pasti tidak. Kalau bicara soal negara demokrasi dengan dua kriteria. Yang pertama, yang memang betul-betul mengharapkan ya dalam konteks peraturan perundangannya akan melarang betul apa yang dinamakan politik uang dengan ada tindakan-tindakan penegakan hukum yang tegas. Dan pada bagian yang kedua, memang kalau adab politik itu sudah tinggi, jadi peradaban politiknya sudah tinggi, orang juga akan sangat tidak gampang tergoda hanya misalnya dengan katakanlah ratusan ribu sekarang ya, 100-200 ribu. Padahal penderitaan yang akan muncul adalah 5 tahun ke depan yang orang bilang nikmatnya 5 menit karena money politics, tapi penderitaannya 5 tahun. Jadi kalau adab politik sudah tinggi dan kemudian pendidikan politik juga sudah baik, mestinya sih mereka dengan gampang menolaknya gitu. Apa saran Bapak supaya hal ini bisa teratasi? Ya, 3 hal. Yang pertama, kita harus meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Saya jarang sekali menemukan partai politik itu melakukan fungsi pendidikan politik. Lebih banyak fungsi rekrutmen, ikut serta dalam pemilu, dan memenangkan kekuasaan gitu. Jadi, pendidikan politik ini bisa dimulai secara formal di sekolah-sekolah kita sampai kampus-kampus. Ditambah dengan, yang kedua, poin penting adalah pemimpin-pemimpin kita baik di level formal, tapi utamanya non-formal, pemimpin agama, kemudian di dalam keluarga, itu harus berkali-kali mengatakan bahwa mengambil money politics itu adalah haram, mengambil money politics itu adalah betul-betul perbuatan yang tidak terpuji karena Anda cuma nikmat 5 menit tapi penderitaannya 5 tahun ya dan itu Anda mengkhianati bangsa. Lalu pada bagian yang ketiga, kita memang harus juga membuat upaya-upaya penegakan hukum secara real dan nyata gitu. Jadi kalau ada orang yang bagi-bagi uang ya dan kita tahu misalnya begitu, nah itu memang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh oleh Bawaslu dan kemudian juga nanti segenap masyarakat juga perlu melaporkan. Jadi kita bisa menjadikan politik uang itu ya sebagai musuh bersama, baik mulai dari pendidikan dalam keluarga, tokoh-tokoh formal dan non-formal, serta pada bagian lainnya itu mereka yang harus menegakkan hukumnya. Demikian pakar komunikasi politik UI Effendi Ghazali, saya Kody Lumenta.